warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Pertama-tama alhamdulillah di malam hari ini kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat dan taufiknya kepada kita sekalian. Kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah walaupun cuaca agak mendung, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian untuk tetap hadir menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Jamil di BTP Blok AA, masjid kebanggaan kita sekalian, sehingga ini tentunya mengharuskan kita untuk semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, di malam hari ini sebagaimana biasa kita akan melanjutkan kajian pembahasan kitab Umdatul Ahkam yang kita ambil pembahasannya, melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang kitab Siam, tentang pembahasan puasa. Akan kita bacakan hadis berkaitan dengan masalah puasa satu persatu sebagaimana yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah kita masuk kepada hadis yang ke-178. Ya, ini hadis urutannya dari pertama 178. Disebutkan An Aisyah ummi wa ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi ثم يغتسل ويصوم. Ini pembahasan terakhir kita, yaitu tentang sunnahnya mengakhirkan sahur. Ini sudah kita selesaikan. Nah, sekarang hadis tentang orang yang junub kemudian sebelum dia mandi tiba waktu subuh. Dia junub sebelum mandi tiba waktu subuh. Artinya setelah azan subuh dia belum sempat mandi. Apakah puasanya sah? Ya, apakah puasanya sah? Atau dia harus mengulang puasanya? Nah, tentang hal itu yang kita bahas. Jadi disebutkan dalam hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau suatu hari dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Ya, karena berhubungan dengan istri beliau. Kemudian tiba-tiba datang waktu subuh. Datang waktu subuh, artinya beliau belum sempat mandi, datang waktu subuh. Summa yaktasilu wa yasum. Setelah itu beliau mandi lalu beliau melanjutkan puasa. Melanjutkan puasa. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa puasa yang dilakukan ya dalam kondisi seorang junub dan belum sempat mandi sampai datangnya waktu subuh itu hukumnya sah. Sihhatu shaumi man asbaha junuban min jima'in fi fil lail. Sahnya puasa orang yang ketika subuh masih dalam kondisi junub. Masih dalam kondisi junub disebabkan berhubungan pada malam hari dengan keluarganya. Ya, dengan keluarganya. Kemudian yang kedua, bisa juga kita ambil hukum dari hadis yang kita sebutkan ini berkaitan dengan masalah orang yang ihtilam. Ihtilam artinya orang yang mimpi basah. Ya, malamnya dia mimpi basah kemudian di subuh harinya dia belum sempat mandi. Maka yang paling kuatnya dari pendapat atau dari perkara yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa puasanya juga sah. Puasanya juga apa? Juga sah. Ya, dan ini tentunya lebih utama lagi. Orang yang berhubungan itu dia sengaja melakukan. Adapun orang yang mimpi basah itu kan tidak sengaja karena dia mimpi. Ya kan? Bukan kemauan dia. Oleh karena itu orang yang sengaja saja puasanya sah, apalagi orang yang tidak sengaja, yang terpaksa, maka lebih sah lagi puasanya. Lebih sah lagi puasanya. Jelas ini ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, annahu la farqa baina shaum al wajib wan nafal. Tidak ada perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Apabila puasa seorang itu wajib, maka hukumnya sah ketika dia belum sempat mandi dan waktu subuh telah tiba. Demikian pula puasa sunnah. Demikian pula puasa sunnah. Ya, dan juga tidak ada perbedaan antara puasa Ramadan dengan selain Ramadan. Puasa apa saja yang kita lakukan, kemudian seorang junub lalu belum sempat mandi sampai datangnya waktu subuh, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Oleh karena itu ketika seorang bangun di malam hari, ya, di waktu sahur dia bangun, lalu kemudian dia ada pilihan antara mau sahur atau mau mandi. Kalau dia sahur maka mandinya terlambat, tiba waktu subuh mungkin baru dia sempat mandi. Kalau dia mau mandi maka sahurnya yang terlambat. Maka yang diutamakan yang mana? Sahurnya diutamakan. Boleh dia menunda mandinya. Ya. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita petik adalah jawazul jima fil layali Ramadan walau kana qobay tulul fajr. Bolehnya seorang suami berhubungan dengan istrinya di malam hari di bulan Ramadan. Enggak ada larangan. Yang dilarang itu di mana? Di siang hari bulan Ramadan. Itu pun kalau mereka dalam keadaan berpuasa. Adapun kalau tidak puasa boleh. Misalnya seorang yang melakukan perjalanan. Pemangkana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau melakukan perjalanan, boleh dia tidak puasa dan dia mengganti puasanya di hari yang lain. Dia mengqadha puasanya di hari yang lain. Artinya apa? Artinya dia enggak puasa ini karena dia safar. Dalam kondisi seperti itu dia melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya, tidak ada masalah. Yang masalah kalau mereka dalam kondisi berpuasa. Ya, dalam kondisi berpuasa, maka ada kafaroh yang harus mereka bayar. Pertama, membebaskan budak kalau dia bisa. Yang kedua, kalau dia tidak bisa, maka apa? Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa, maka dia memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Adapun kalau misalnya dilakukan di malam hari, maka insyaallah itu tidak mengapa. Walaupun waktu dia melakukan hal tersebut dekat dengan waktu subuh. Dekat dengan waktu subuh, ya, maka ini insyaallah tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatul shiyami rafatu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan dengan apa namanya istri kalian pada malam hari, ya, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan atau pada malam hari ketika kalian berpuasa. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Ya. Kemudian pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan mereka terhadap umat. Ya, keutamaan istri-istri Nabi dan kebaikan mereka terhadap umat. Kebaikan mereka terhadap umat. Ya. Kenapa? Karena mereka menceritakan sesuatu yang mereka lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau kita lihat ini agak tabu untuk diceritakan, tapi mereka ceritakan dalam rangka untuk menyebarkan ilmu syariat, ilmu agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang dibawa oleh Nabi itu ilmu agama. Jelas ya? Dan mereka tidak malu untuk menyampaikannya supaya umat kaum muslimin itu bisa mendapatkan pelajaran. Ya kan? Sudah, supaya kaum muslimin bisa mendapatkan apa? Pelajaran. Ini menunjukkan kebaikan mereka. Menunjukkan kebaikan mereka. Mereka rela mengorbankan rasa tabunya mereka, rasa malu mereka dalam rangka untuk umat kaum muslimin. Seperti ini kan gak enak kalau diceritakan. Tapi karena ini bermanfaat untuk kaum muslimin sebagai perkara yang bisa dijadikan ukuran di dalam hukum agama, termasuk di dalam Ramadan atau puasa, maka mereka pun menyampaikan dan menceritakannya kepada kaum muslimin. Menceritakannya kepada kaum muslimin. Disinilah sisi keutamaan mereka. Dari mana sisi keutamaannya? Sisi keutamaannya adalah ketika kaum muslimin mencontoh, atau misalnya ya, misalnya dia di subuh hari belum sempat mandi, sedangkan waktu sahur sudah sempit ini. Ya kan? Kalau orang sudah belajar hadis ini, maka yang dia utamakan adalah apa? Makan sahur walaupun dia belum mandi. Dari berdasarkan hadis ini. Nah, ketika kita mengamalkan sesuatu berdasarkan hadis ini, maka orang yang meriwayatkan hadis ini mendapatkan pahala seperti pahala yang kita dapatkan. Itu utamaan. Dan bukan satu orang yang mencontoh. Ribuan atau mungkin miliaran, jutaan orang, mulai dari zamannya sahabat sampai zaman kita sekarang ini, semua mencontoh hadis ini. Apalagi ini hadis disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Keutamaan atau bukan? Keutamaan yang besar. Ini menunjukkan keutamaan istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan selanjutnya bahwa tidak semua perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilihat oleh semua orang. Termasuk perkara yang kita sebut tadi. Yang lihat cuma istrinya beliau. Adapun seperti Umar bin Khattab atau mungkin yang paling banyak meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah, enggak akan lihat yang seperti ini. Istri Nabi yang lihat, dia yang menyaksikan, maka mereka yang menceritakan. Artinya mereka adalah orang pertama yang menceritakan tentang ini, sehingga pahala mereka luar biasa. Ya, karena dicontoh oleh seluruh kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah berkaitan dengan masalah bolehnya seseorang untuk mandi junub setelah subuh dan dia dalam keadaan sedang berpuasa. Sedang berpuasa. Yang tidak boleh kalau misalnya dia dia berhubungan ketika datang waktu subuh, itu enggak boleh. Adapun kalau sebelum waktu subuh, maka insyaallah tidak ada masalah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-179, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala au syariba falyutimma shaumahu wa innama at'amahu Allah wa saqa. Hadis ini bercerita tentang orang yang berbuka dalam keadaan dia lupa. Dia apa? Lupa. Atau dia tidak tahu. Lupa atau dia tidak tahu. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa syariat agama kita ini sangat jelas atau sangat mudah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa dalam keadaan dia sedang berpuasa, lalu dia makan ataupun dia minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Dia makan, dia minum dalam kondisi dia sedang puasa. Cuma disebutkan man nasiya, siapa yang lupa, karena dia lupa. Bukan karena sengaja. Kalau sengaja batal, jelas batal puasanya. Ya, kalau dia sengaja maka puasanya apa? Batal. Adapun kalau misalnya dia tidak sengaja karena dia lupa, maka dia makan ataupun minum, maka Nabi menyebutkan falyutimma shaumahu, hendaklah dia menyempurnakan atau melanjutkan puasanya. Dia melanjutkan apa? Puasanya. fa innama at'amahu Allah wa syaqah. Karena hal tersebut adalah bentuk dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia makan dan memberi kepada dia minum. Jadi cara Allah memberi makan dan minum dengan cara dia dikasih lupa. Ya jelas ya. Dan ini menunjukkan rezeki itu datang dari hal-hal yang kadang kita tidak duga. Ini kan kalau orang lagi lapar ini ya. Orang lagi lapar butuh apa dia? Butuh makan kan? Tapi dia gak makan karena dia dilarang untuk makan. Tapi ternyata bisa saja ya. Orang yang sedang menahan diri untuk tidak makan. Dan dia takut kalau makan akan membatalkan puasanya. Dia takut datang kemurkaan Allah. Ternyata Masya Allah. Dia bisa makan atau makanan bisa masuk ke dalam perutnya. Dalam kondisi dia tidak berniat untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa rezeki itu dari jalan-jalan yang kita tidak sangka akan bisa sampai ke perut kita. Padahal kita sudah halangi. Kita menghalangi masuk makanan, bisa saja ternyata bisa masuk makanan ke dalam perut kita. Padahal sejak pagi kita sudah berusaha supaya makanan tidak masuk ke perut. Tapi kalau Allah menghendaki bisa saja terjadi. Bagaimana caranya? Dijadikan orang itu lupa. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan dia akan diberikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar, setiap masalah yang dia hadapi akan selesai. Yang kedua, akan diberikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Dengan syarat dia bertakwa. Orang yang puasa bertakwa kepada Allah. Jelas. Orang yang berpuasa menunjukkan bahwa dia bertakwa kepada Allah. Maka Allah memberikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Ya, dari jalan yang dia tidak sangka. Kemudian juga, bahwa hadis ini menggambarkan kepada kita betapa syariat kita ini adalah syariat yang mudah. Tidak susah. Inna hadaddin yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Dan Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan. Agama ini mudah. Sehingga beban syariat ya dibebankan kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya orang lupa, kan di luar kemampuan namanya. Namanya lupa. Siapapun bisa lupa. Ya kan? Kita mungkin kenal imam-imam kita di Mekah ya. Yang imam-imam besar semua. Yang jadi imam di Mekah itu bukan imam sembarang, imam besar. Tapi kadang di sebuah kondisi mereka lupa baca. Padahal 30 juz dia hafal sudah di luar kepala. Istilahnya sudah master ya dalam masalah Al-Quran. Tapi bisa aja dia lupa. Jadi di beberapa kejadian kita saksikan mereka tidak bisa lanjutkan ayat yang dia baca. Ya, padahal ayat itu bagi sebagian orang mudah sekali dia ingat. Artinya namanya lupa itu semua bisa kena lupa. Selama kita jadi manusia maka namanya lupa itu tetap ada pada kita. Oleh karena itu syariat memahami hal tersebut sehingga seorang tidak dibebani karena dia lupa. Karena dia lupa. Ini keluar dari kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang dia mampu untuk memikulnya. Oleh karena itu, jumhurul ulama mereka berpendapat bahwa makan dan minum disebabkan karena lupa itu tidak membatalkan puasa. Sesuai dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Ya, sesuai dengan hadis yang kita sebutan tadi. Nah, kecuali pada masalah berhubungan. Gimana kalau berhubungan karena lupa? Apakah ini sama dengan makan dan minum? Kalau makan dan minum jelas ya, orang makan minum kemudian dia lupa, sudah puasanya tetap sah, tidak batal puasanya. Sekarang bagaimana kalau orang berhubungan dan dia lupa? Nah, terlewat-lewat ini ya. Dia lupa ini ya. Kedua-duanya lupa semua. Kedua-duanya selalu. Bikhilafi bainahum fil jima. Ya. Berbeda dalam masalah berhubungan. Hallahu hukmul akli wa syurbi bi adamil ifsad amla. Apakah dia bisa membatalkan apa namanya, apakah hukumnya sama dengan makan dan minum, ya, di mana puasanya tidak batal atau puasanya batal, ya kan, karena dia berhubungan. Maka Imam Ahmad berpendapat, begitu dia yang mengikuti Imam Ahmad, bahwa al-jima mufsidul siyam, berhubungan itu membatalkan puasa. Walau kana minal jahil awin nasi, walaupun itu dilakukan oleh orang yang tidak tahu. Misalnya ada orang tidak tahu bahwa kalau orang berhubungan puasanya batal. Akhirnya dia berhubungan, maka kata Imam Ahmad tetap, walaupun dia tidak tahu, batal. Dan walaupun dia dilakukan oleh orang yang lupa, tetap batal, kata beliau. Wa idza kana fi nahari Ramadan fa huwa mujibun lil kafarah. Dan ketika ini dilakukan di siang bulan Ramadan, maka dia wajib untuk membayar kafarah. Kafarahnya sudah kita sebutkan tadi. Bagaimana kafarahnya? Membebaskan budak. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan kepada 60 fakir miskin. Ini kafarahnya dihafalin. Siapa tahu terjadi, ya kan? Ini dihafal memang ini kafarahnya. Membebaskan budak. Yang kedua, apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, nah, memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Ini kafarahnya. Ya, jadi Imam Ahmad berpendapat seperti itu. Ya, berpendapat seperti itu. Wa huwa min mufradatu madhhabi Ahmad. Dan ini termasuk dari pendapat Imam Ahmad, atau pendapat Imam Ahmad yang bersendirian, maksudnya ini pendapat Imam Ahmad yang tidak sama dengan pendapat yang lain. Dengan pendapat yang lain. Wa daliluhum ala dzalik mafhumul hadis alladhi iktasara 'ala al-akl wa syurbi dun al-jima'. Dalilnya mereka apa? Dalilnya bahwa dalam hadis ini cuma disebutkan makan dan minum. Tidak disebutkan berhubungan. Barang siapa lupa lalu dia makan dan minum dan dia dalam kondisi berpuasa, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Di sini tidak disebutkan berhubungan. Barang siapa yang lupa, ya, dia makan minum atau berhubungan, tidak ada. Jadi kata Imam Ahmad, kalau begitu berhubungan membatalkan puasa walaupun lupa. Ya, ini salah satu pendapat Imam Ahmad yang berbeda dengan kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama. Baik. Mimma yadullu ala mukhalafatihi lahuma. Walianna, dan ini menunjukkan bahwa berhubungan itu beda dengan makan dan minum. Walianna nisyan fil jima' ba'idun bi khilafil akli wasyurbi. Karena berhubungan disebabkan karena lupa itu kayaknya jarang terjadi. Beda dengan makan dan minum. Kalau orang makan dan minum boleh jadi lupa. Tapi kalau orang berhubungan jarang sekali terjadi. Artinya bisa terjadi tapi jarang terjadi orang lupa. Tapi ya bisa saja. Walaupun jarang tapi bisa saja terjadi. Adapun Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Daud Al-Zahiri, Imam Ibn Taymiyah dan yang selainnya, mereka berpendapat bahwa orang yang berhubungan di siang bulan Ramadan karena dia lupa, maka itu tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Dalil mereka yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man afṭara fi Ramadan nasiyan fala qadha'a alaihi wa la kaffara." Siapa yang membatalkan puasanya karena dia lupa, atau bahasa lainnya, siapa yang melakukan pembatal puasa dalam kondisi dia lupa, maka tidak ada qadha bagi dia dan tidak ada kafarah. Ini lebih umum ini. Siapa yang melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya dalam keadaan dia lupa. Berarti masuk di dalamnya apa? Makan, minum, dan berhubungan. Masuk semua. Lebih umum dia. Jelas ya? Nah, kata Nabi, tidak ada qadha, tidak ada kafarah. Berkata Ibnu Hajar, wa huwa sahihun. Ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Dan namanya lupa membatalkan puasa, masuk di dalamnya berhubungan dan lain sebagainya. Itu dalil pertama yang disebutkan oleh jumhurul ulama. Dalil yang kedua disebutkan, al-umumat al-warida fi misri qawlihi ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dalil yang kedua, adanya keterangan-keterangan yang sifatnya umum berkaitan dengan masalah ini. Contoh, Allah berfirman, Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, la tu'akhidna, jangan kamu siksa kami. In nasina aw akhtana, kalau kami lupa aw akhtana, atau kami tidak sengaja melakukannya, jangan kau siksa kami. Menunjukkan bahwa sesuatu yang dilakukan karena lupa atau tidak sengaja, itu terangkat hukum syariat di situ. Tidak ada beban untuk dia mengqadha ataupun apa tadi? Hah? Ataupun membayar kafarah. Jelas ya? Nah, kemudian juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Imam Ibnu Majah, "Ufiya li ummati anil khata wan nisyan wa ma tukrihu alaihi." Dimaafkan bagi umatku sebuah perbuatan yang dilakukan karena tidak sengaja melakukannya, atau karena lupa, atau karena dipaksa. Karena dipaksa. Dipaksa juga tidak. Tidak, orang tidak terbebani dengan syariat, dengan hukuman. Ya. Seperti kisah keluarga Yasir. Disiksa mereka oleh orang-orang Quraisy. Disiksa habis-habisan. Sampai istri Yasir, Sumayyah, wanita pertama yang syahid di dalam Islam, wanita pertama yang meninggal karena memperjuangkan agama Islam, disiksa untuk keluar dari Islam, tapi dia tidak mau. Nah, karena siksaannya sangat keras, sampai ditenggelamkan, diangkat lagi, ditenggelamkan lagi, diangkat lagi, sangat keras siksaannya, sampai mereka dipaksa untuk mengatakan ucapan kekufuran. Akhirnya mereka pun mengucapkannya, karena sudah tidak kuat dengan apa? Dengan siksaan. Tapi dalam hati mereka tetap yakin bahwa yang diucapkan itu adalah kesalahan. Kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya mereka tetap beriman. Jelas ya? Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang dipaksa itu tidak terbebani oleh syariat. Demikian pula orang yang mau meninggal, tidak ada makanan kecuali yang haram. Misalnya di hutan tidak ada makanan kecuali yang haram. Ya, yang haram misalnya dia mencuri. Ada makanan tapi harus dia mencuri. Dan mencuri ini haram. Tapi kalau dia tidak ambil, dia bisa mati. Maka akhirnya dia mencuri. Misalnya mencuri kelapa satu untuk dia makan. Karena sudah tidak ada lagi makanan dan dia bisa mati. Maka ini masuk dalam keadaan apa? Terpaksa. Dan itu tidak berdosa dia. Karena kondisinya apa? Terpaksa. Dalam kondisi terpaksa. Jelas ya? Jadi ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa orang yang lupa, ini mencakup umum semuanya, siapapun dia, kalau dia lupa maka tidak ada beban syariat bagi dia. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, innal mukhalifin fi sihhati shaum yuwafiquna ala suqutil ismi anhu. Ya, orang-orang yang mengatakan bahwa puasanya tidak sah, mereka bersepakat bahwa orang ini tidak berdosa. Artinya orang yang melakukan hubungan di siang Ramadan karena dia lupa, sepakat baik orang yang mengatakan sah puasanya atau orang yang mengatakan tidak sah puasanya atau batal puasanya, sepakat bahwa orang yang melakukan ini tidak berdosa karena dia lupa. Itu sepakat. Ya, wa idza kana ma'dhuran fa innal udhra syamil. Kalau orang ini diberikan udhur, artinya diberikan kemakluman, maka kita maklumi juga, atau sifat maklumnya ini adalah umum. Kalau dia kita maklumi karena melakukan perbuatan dosa, karena dia lupa, kemudian kita mengatakan orang ini tidak berdosa, maka kita maklumi juga puasanya, bahwa puasanya itu tetap sah. Karena dia tidak sengaja melakukannya. Dia tidak sengaja melakukannya. Maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Artinya, orang yang berhubungan di siang Ramadan karena dia lupa, maka orang tersebut tetap sah puasanya. Yang penting dua-duanya lupa. Kalau yang satu lupa, yang satu ingat, yang ingat kena kafarah dia. Ya, sengaja dia lupa. Dia ingat sebenarnya, cuma dia enggak ingatkan. Ya, tak kalah. Maka yang seperti ini batal puasanya. Tapi yang satu yang lupa tadi, insyaallah tetap puasanya sah. Yang ingat batal puasanya, dan ketika batal puasanya bukan sekedar batal, tapi dia harus membayar kafarah. Dia harus membayar kafar. Tapi satu tadi yang lupa, yang ingat tadi. Ya, ada pun yang lupa tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari hadis ini bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa puasa orang yang makan, minum dan berhubungan karena lupa itu sah. Itu satu. Yang kedua, bahwa orang yang makan, minum ataupun berhubungan, ya, maka tidak ada dosa bagi dia. Tidak ada dosa bagi dia karena dia lakukan bukan kehendak dia. Itu karena dia lupa. Dan yang ketiga, makna apa namanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan makan kepada dia dan memberikan minum, bahwa dia makan dan minum bukan karena kehendak dia, bukan karena pilihannya, tapi Allah yang telah memberikan dia, memilih dia, menjadikan dia memilih. Ya, innamallahu allazi qaddara lahu dzalika binisyanihi siyamahu. Allah yang telah menakdirkan, menentukan dia makan dan dia minum dalam kondisi dia lupa. Ya, dalam kondisi dia lupa bahwa dia sedang berpuasa. Sekali lagi, ini hikmah yang luar biasa dari agama kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan makan dan memberikan minum kepada orang yang tidak mau makan, tidak mau minum. Sekali lagi, ya, ini luar biasa. Sehingga sekarang untuk kita mencari rezeki, mencari nafkah, carilah dengan cara-cara yang halal. Cara-cara yang halal. Karena rezeki dari Allah. Allah akan melancarkan rezeki kita dari jalan yang kita tidak sangka. Ya, jangan khawatir, insyaAllah. Kadang orang terlalu khawatir. Sehingga kadang dia rela untuk menjual agamanya demi mendapatkan dunia. Harusnya dia balik. Dia rela untuk menjual dunianya demi untuk mendapatkan akhirat. Harusnya begitu. Tapi orang khawatir kehilangan rezeki. Orang khawatir kehilangan harta. Orang khawatir kehilangan jabatan. Sehingga dia pun rela untuk mengorbankan agamanya. Dan ini kesalahan fatal. Sekali lagi, kesalahan fatal. Ketika seorang menyangka bahwa rezeki datang dari orang lain, atau datang dari manusia, datang dari orang kaya, atau datang dari seorang pejabat, maka orang ini salah fatal. Ya, karena rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada seorang ulama dulu, saya lupa namanya, baru-baru saya baca kisahnya, saya lupa namanya. Dia pamit sama istri dan anaknya. Dia pamit mau pergi belajar. Iya. Istri mengatakan, "Kalau kamu pergi belajar, siapa yang kasih makan kita?" Iya kan? Maka anaknya yang masih umur 10 tahun mengingatkan ibunya. Dia ingatkan, "Wahai ibuku, rezeki kita ada di langit. Bukan di bapak. Rezeki kita ada di langit." Ya, sebutkan dalam surah Az-Zariyat kalau enggak salah, ayat-ayat terakhir. Nah, kemudian ulama ini pun pergi belajar. Setelah dia pergi belajar, dia pergi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, minta air. Diambilkan air sama anaknya, sama ibunya, diambilkan air. Setelah itu minum. Lalu dia tanya, "Ini rumah siapa?" Kemudian ibunya menjelaskan, "Ini rumahnya si Anu, si Fulan, ulama yang disebut." "Oh, ini rumahnya ulama besar ini." Lalu kemudian dia mengambil satu kantong uang, uang emas, ditaruh di rumah tersebut. Kemudian mengatakan kepada anak buahnya semua, "Kalau kamu cinta kepada saya, lakukan seperti yang saya lakukan." Maka semua kasih uang. Iya kan? Semua kasih uang. Lalu dia pergi. Ternyata dia adalah raja, khalifah pada saat itu. Ya, khalifah pada saat itu. Nah, kisah ini bisa memberikan kepada kita pelajaran bahwa rezeki kita ada di langit. Jangan sekali-kali menjual agama kita, ya, demi dunia. Tinggalkan sholat demi dunia. Kemudian kita rela kadang tidak sholat demi dunia. Ini salah besar. Ini salah besar. Sekali lagi, yakin bahwa rezeki kita ada di langit. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Semoga hadis ini juga bisa memberikan kepada kita pencerahan, ya, pemahaman yang benar, sehingga kita selalu atau senantiasa untuk meraih rezeki dari pemilik rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak, sudah masuk Isya. Sedang saya isyarat. Selesai? 5 menit. Ya. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian ini masih ada hadis, cuma lumayan panjang, enggak apa-apa kita baca sebagian. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Bainama nahnu julusun inda innan Nabi sallallahu alaihi wasallam ija'a rajulun faqala ya Rasulullah halaktu." Ini kisahnya tentang orang yang berhubungan di siang Ramadan. Sebagian kita sudah dengar ya. Saya cuma baca saja dan mungkin saya tidak terlalu bahas. Jadi seorang datang kepada Nabi, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah, celaka saya." "Ma ahlakaka? Ma ahlakaka?" Rasulullah bersabda, "Apa yang telah membuat kamu celaka?" Maka Rasulullah mengatakan lagi, "Malam, kenapa kamu?" "Qala waqa'tu 'ala imraati ya Rasulullah." "Saya berhubungan dengan istriku, wa ana shaimun," sedangkan saya dalam keadaan sedang berpuasa. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Asabtu ahli fi Ramadan." Saya berhubungan dengan istri saya di bulan Ramadan. Maka Rasulullah bersabda, "Hal tajidu raqabatan ta'tikuha?" Apakah kamu memiliki budak yang kamu bisa bebaskan? Jadi budak itu ada dalam Islam, cuma syariat Islam menganjurkan kepada kita untuk membebaskan budak. Maka salah satu kafarah dalam beberapa masalah, diantaranya masalah ini, adalah membebaskan budak. Apakah kamu budak? Punya budak yang bisa kamu bebaskan? Maka orang itu mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda lagi, "Hal tastati an tasuma syahrain mutatabi'ain?" Kalau begitu, kalau kamu tidak punya budak, apakah kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka dia mengatakan tidak. Maka Rasulullah bersabda, "Fahal tajidu it'ama 60 miskina?" Apakah kamu bisa memberikan makan kepada 60 fakir miskin? Maka dia mengatakan, "Tidak bisa ya Rasulullah." Maka disebutkan, "Fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainama nahnu ala dhalik itqutiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi arqin fihi tamrun." Maka Nabi terdiam. Nabi terdiam. Ketika dalam kondisi terdiam, tiba-tiba didatangkan kepada Nabi satu baskom yang berisi kurma semuanya. Berisi kurma semuanya. Kemudian Nabi mengatakan, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya? Maka orang itu mengatakan, "Ana, saya ya Rasulullah yang bertanya tadi." Qala, kemudian Nabi bersabda, "Khudh hadza fatasaddaq bihi." Silakan ambil satu baskom kurma ini, kamu sedekahkan, kamu beri makan kepada 60 fakir miskin. Pakai kurma ya. Kita, kalau kita beras atau mungkin makanan yang sudah jadi, silakan. Nah, ada bisa kita kasih makan atau makanan yang mentah. Jadi seperti itu. Jadi ini kurma. Kamu berikan kurma ini satu baskom kepada 60 fakir miskin. Kamu sedekahkan. Qala a'ala afqarin minni ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang lebih miskin dari kami? Ini orang miskin tadi melakukan kesalahan ini ya. Jadi apakah ada orang miskin lebih miskin dari kami wahai Rasulullah? Fa wallahi ma baina labataiha yuridu al harfain ahlu baitil afqar min ahli baiti ya Rasulullah. Di antara 2 lembah ini di kampung saya tidak ada orang lebih miskin daripada saya. Saya ini orang paling miskin ya Rasulullah. Saya mau kasih sama siapa ini, sedekah sama siapa? Saya orang paling miskin, artinya saya lebih butuh daripada mereka. Kenapa saya mau kasih mereka? Saya lebih butuh. Nah, begitu ceritanya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tersenyum atau disebutkan tertawa. Ya, Nabi tertawa. Hatta badat abyatuhu, sampai gigi taring beliau kelihatan. Beliau tertawa. Ya, lucu selianya. Masalahnya ini orang melakukan kesalahan. Tidak punya apa-apa. Membebaskan budak tidak bisa. Puasa 2 bulan, oh tidak bisa. 1 bulan aja kecolongan ya. Apalagi 2 bulan, tidak bisa. Kemudian memberi makan 60 fakir miskin, tidak bisa juga. Akhirnya Nabi kasih sedekah. Dikasih sedekah, ternyata orang ini masih mengatakan bahwa dia orang paling miskin. Nah, di sini Nabi tersenyum. Berarti orang ini lebih berhak dapat sedekah. Maka Nabi bersabda, at'imhu ahlaka, berilah makan kepada keluargamu. Ini korma, kau kasih makan keluargamu. Ya, kau kasih makan keluargamu. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, ini menunjukkan bahwa orang yang berhubungan di siang bulan Ramadan kafarahnya 3. Dan ini bukan dipilih. Tapi diurus dari atas, membebaskan budak. Kalau tidak bisa, memberi berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, baru memberi makan. Bukan dipilih. Kalau misalnya dia mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Bukan memberi makan. Jelas ya? Dan ini juga menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang indah. Tidak kaku, agama kita toleran, dan agama kita adalah agama yang mengerti kondisi orang-orang atau kondisi manusia atau kondisi umat yang beragama Islam. Jelas ya? Baik. Dan agama tidak kaku. Kalau kita lihat orang yang melakukan kesalahan tadi harusnya dapat hukuman, tapi ternyata happy ending dia. Artinya pengakhiran yang luar biasa, yang indah, orang tersebut malah dapat hadiah atau dapat sedekah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia memberikan sedekah kepada keluarga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk berbuka, patokan kita adalah patokan di mana kita berada. Artinya gini, kalau misalnya enggak usah jauh-jauh, sekarang ke Jawa aja, ke Jawa. Misalnya kita di Makassar. Kita sahur di Makassar. Kemudian kita ke Jawa. Ke Jawa kan? Nah, beda 1 jam. Mana duluan Makassar dulu? Makassar sudah berbuka, Jawa belum. Karena sini sudah jam 6, di Jawa masih jam 5. Apakah kita berbuka dengan waktu Makassar? Tidak. Kita berbuka dengan waktu di Jawa. Kita nunggu lagi 1 jam. Kita nunggu lagi 1 jam. Nah, sekarang bagaimana ketika kita naik pesawat dengan... Iya. Naik pesawat kemudian jaraknya sampai 5 jam. Atau sampai 9 jam, 8 jam. Tetap dilihat di pesawat. Kalau matahari masih kelihatan di pesawat, kita nggak berbuka. Nah, gini ceritanya. Ketika kita berada di bawah pesawat, itu lebih duluan tenggelam matahari daripada kita di atas. Kadang... seorang pramugari mengatakan kepada penumpang bahwa sekarang sudah masuk maghrib. Maksud dia masuk maghrib di bawah, tapi di atas kita masih lihat cahaya matahari, masih ada matahari. Berarti sebenarnya itu belum masuk berbuka. Harusnya kita nunggu dia tenggelam. Hah? Iya, bukan jam dilihat, tenggelamnya matahari itu yang dilihat. Dimanapun kita berada, ketika tenggelam matahari maka kita berbuka. Sebelum tenggelam matahari tidak dihitung berbuka. Jadi tempatnya kita, tidak dibayar karena kita tetap puasa. Kita tidak membatalkan puasa. Kalau misalnya dulu kita seperti itu, ya diqadha harusnya. Iya. Yaitu saya bilang, karena pesawat memakai ukuran di bawah pesawat. Sedangkan kita di pesawat jelas masih lihat. Ketika kita masih lihat, maka itu dianggap kita belum berbuka. Berbukanya tenggelamnya matahari. Itu saya patokannya satu. Tenggelamnya matahari. Ketika matahari tenggelam, maka kita dianggap berbuka. Sama tadi yang saya katakan, Makassar dengan Jawa. Dan kita sudah paham semua bahwa ketika kita tiba di Jawa, nggak mungkin kita ngikuti waktu Makassar. Iya, harusnya seperti itu. Ya, Allah Alam. Satu kan insya Allah masih bisa. Iya, itulah kondisinya seperti itu. Ada beberapa negara yang waktu pagi sampai berbuka sama sahurnya dekat sekali. Ada beberapa negara yang panjang sekali, melebihi kita. Ada yang dekat sekali, lebih dekat daripada kita. Ya itulah, semua dilihat dari tenggelamnya matahari. Makanya kalau kita berada di hotel yang tinggi sekali hotelnya, kalau mau cepat, misalnya kita berada di tingkat paling atas, belum tenggelam matahari. Kalau mau cepat berbuka, turun ke bawah. Kalau di bawah kan cepat tenggelam matahari. Cepat-cepat berbuka. Nelpon di atas, saya sudah berbuka. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada faedahnya. InsyaAllah sudah masuk waktu Isya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.